Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di tempat yang Allah muliakan dalam rangka untuk thalabul ilmi yang menjadi kewajiban setiap muslim. Kemudian selawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk bagaimana cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhawati fillah, bab yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah satu pasal pembahasan yang cukup sensitif, sehingga saking sensitifnya itu tadi ada kesalahan di dalam pembuatan poster, sehingga posternya lebih mirip kepada poster pembunuhan daripada poster kajian, ya. Ya, tentu orang yang pertama kali melihat pun sudah ngeri gitu ya. Ada apa dengan Muhandi? Siapa yang dibantai gitu kan? Apakah termasuk yang menjadi korban GBLA kemarin? Kan begitu ya. Tapi alhamdulillah kemudian diganti dan kita sekarang ini masuk ke Afatus Sabi'u pasal yang ketujuh, fi hukmil haidhi wan nifasi, tentang hukum haid dan hukum nifas. Bagi kaum perempuan tentu ini sangat penting, adapun bagi kaum laki-laki sama pentingnya. Kenapa? Karena insya Allah semuanya juga nanti akan menikahi perempuan, atau ada yang berniat lain. Contohnya berniat menjomblo seumur hidup, tidak kan? Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka dia tidak termasuk kepada golonganku, yaitu golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin bagi kaum laki-laki itu hanya baru bisa sedikit menjadi sebagai pengetahuan, tapi bagi untuk kaum perempuan ini merupakan sebuah ilmu praktis, dan kaum laki-laki tetap harus mempelajarinya agar apa? Agar bisa mengingatkan nanti pasangannya tentang masalah haid dan nifas ini. Karena walaupun bagaimana namanya perempuan itu kalau sudah punya suami pasti segala macam ditanyakan kepada suaminya. Justru kalau ditanya, kalau dia tidak bertanya kepada suaminya, itu ada kemungkinan dia bertanya kepada orang lain dan itu lebih bahaya. Ya. Wa fihi thalathu muwadin. Terdapat tiga materi tentang haid dan nifas. Untuk mimisan tidak termasuk ini ya. Tidak termasuk. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi ta'rifiha, tentang definisinya. Nah ini perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Awalan al-haidu, pertama definisi dari haid. Al-haidu damun yurkhihi ar-rahmu idha balagatil mar'atu. Haid adalah darah yang dicurahkan oleh rahim jika seorang perempuan sudah baligh. Jadi tanda baligh-nya perempuan adalah dia sudah haid. Kalau laki-laki adalah sudah bermimpi. Ya, bukan mimpi dikejar hantu. Mimpinya mimpi yang itu. Ya'taduha fi awqatin ma'lumatin, yang biasa datang kepadanya dalam waktu-waktu tertentu, ya, waktu-waktu yang sudah diketahui. Lihikmatin tarbiyatil waladi, dengan hikmah untuk mendidik anak. Wa qalluhu yaumun wa lailah, minimal sehari semalam. Artinya tidak ada haid yang hanya 12 jam saja. Minimal adalah 24 jam. Ya. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan yang lebih banyak lagi adalah 15 hari. Maka jika sudah lebih dari 15 hari, itu tidak dianggap haid lagi. Jadi haid itu antara 24 jam sampai 15 hari. Itu batasan waktunya. Wa ghalibuhu sittatu aw sab'atu ayyam. Mayoritasnya adalah 6 atau 7 hari. Wa qallu tuhri, adapun waktu minimal sucinya, kalau tadi kan minimal waktu minimal haidnya, ini waktu minimal sucinya, ay ayyamuhu atau hari-harinya adalah 13 yauman, adalah 13 hari. Jadi tidak ada seorang perempuan yang sucinya itu kurang dari 13 hari. Ya. Dia minimalnya 13 hari. Aw 15 yauman atau 15 hari. Wa aktsaru tuhri la hadd lahu, dan waktu maksimal untuk suci itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang kaum perempuan itu berhenti haidnya secara tiba-tiba. Mungkin karena stres. Dia pindah dari tempat-tempat yang lain yang dia tidak merasa nyaman. Bisa dalam sampai 1 tahun tidak haid sama sekali. Diperiksakan ke dokter, dia normal, tidak ada gangguan. Atau ketika sudah melahirkan, biasanya kalau bayinya menyusu ASINYA kuat, itu minimal 3 bulan itu suci. Ada yang 6 bulan ya suci terus. Dan juga ketika apa? Ketika sedang hamil pun tidak haid, suci. Ya, kenapa? Karena tidak ada induk telur atau ovum yang matang, terhalang oleh apa? Oleh rahim. Ya, terhalang oleh janin tersebut. Makanya disebutkan bahwa masa waktu maksimal untuk sucinya seorang perempuan itu tidak ada batasnya. Wa ghalibuhu 3 au 4 wa 20 yauman. Tapi rata-rata mayoritasnya waktu untuk sucinya seorang perempuan adalah 23 atau 24 hari. Kenapa? Karena kalau 23 hari berarti dia haidnya 7. Kalau 23 hari haidnya 6 hari. Ya, karena ini hitungnya hijriah. Ya. Atau kalau sepertinya 24 berarti 6 hari. 6 hari 7 hari. Antara sebegitulah, ya. Kurang atau lebihnya. Ada juga yang memang haidnya 6 hari tapi kemudian sucinya hanya 21 hari. Ada seperti itu. Dari perempuan ke perempuan berbeda. Ya. Jangankan istri A dengan istri B, sedangkan kakak adik pun bisa berbeda waktu haidnya. Kenapa? Itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Ya, kalau ditanya kenapa, dokter pun angkat tangan, tidak tahu. Karena tergantung kepada apa? Tergantung kepada kecepatan kematangan dari ovumnya tersebut. Matang, tidak ada membuahi, gugur, jadilah haid. Kan seperti itu, ya. Kalau saya tidak salah. Karena sudah lama tidak belajar itu. Wan nisa'u fihi thalas. Dalam masalah ini perempuan terbagi menjadi 3 kelompok. Awalan mubtada'atun, yang pertama adalah mubtada'ah atau nubi. Kalau bahasa sekarang gitu, yang nubi. Yang kedua mu'tadah. Mu'tadah itu adalah yang sudah terbiasa. Ya. Jadi sudah bukan pemula lagi. Ya, tadi mubtada'ah adalah pemula, yang ini adalah sudah terbiasa. Yang ketiga mustahadhah. yaitu yang mendapatkan istihadah. Walikullin hukum, dan setiap dari golongan tersebut mempunyai hukum yang berbeda. Sebagian abu ulama kemudian memberikan apa? Memberikan bagian yang keempat atau kelompok keempat, itu kelompok yang hamil. Ya, kelompok yang hamil itu nanti kalau sepertinya dia tetap haid juga, walaupun itu sangat langka, maka dia tetap dihitung masa haidnya. Ya, jika tidak maka itu hukumnya berbeda lagi. Ada Hanafiyah berbeda pendapat tentang masalah ini, yaitu bukan pembahasan kita. Nah, sekarang penjelasannya. Ammal mubtada'atu, adapun yang pemula, artinya perempuan yang baru mulai haid. Wahiyallati taraddama li awwali marratin, yaitu seorang perempuan yang pertama kali melihat darah untuk pertama kalinya. Maksudnya bukan sekedar darah tapi darah haidnya. Ya, di sini sudah apa? Sudah alif lamnya al-ahdiyah. Ya, ahdiyah itu artinya untuk sesuatu yang sudah diketahui. Jadi sudah pertama kali melihat haidnya. Wa hukmuha annaha idza ra'atid dama tarakatish sholata was-sauma wal wada'a. Hukumnya jika sudah melihat darah haid pertama kali, dan biasanya ini kebingungan karena biasanya anak umur 13 tahun, 12 tahun, ada juga yang umur 10 tahun, itu berbeda-beda. Yang jelas yang di ruangan ini tidak ada yang pemula. Ya. Maka hukumnya adalah apa? Jika dia sudah melihat darah haidnya, maka dia harus meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan wata. Wata itu meninggalkan berhubungan badan jika sudah punya suami. Ya. Wantadarat at-tuhra, dan kemudian dia menunggu untuk suci. Faida ra'athu ba'da yaumin wa lailatin aw akthara ila 15 yauman iktasalat wa salat. Jika dia tetap melihatnya setelah sehari malam, sehari semalam atau paling banyak 15 hari, maka dia mandi dan salat. Artinya setelah 15 hari masih melihat juga darah masih keluar, maka dia harus mandi dan kemudian harus melaksanakan sholat. Kenapa? Setelah lewat 15 hari tidak dianggap sebagai haid lagi. Wa in istamarra ma'ahad damu ba'dal 15 yawman wa'tubirat mustahabatan ba'da dhalik. Jika darah itu terus keluar bersamanya lebih dari 15 hari atau setelah 15 hari, maka darah yang keluar itu i'tubirat mustahadatan, dianggap sebagai darah istihadah. Ya, hukumha hukmul mustahadati, maka pada saat itu hukumnya beralih dari apa? Dari mubtada'ah menjadi mustahadah. Ya. Jadi perempuan yang istihadah. Wa in taqattu 'adamuha khilal al 15 yawman fa kana tarahu yawman aw yawmaini wa yanqati'u misla dzalika fa innaha taghtasilu wa tusalli kullama ra'ati tuhra wa taq'udu kullama ra'ati dama. Jika darahnya itu terputus-putus, ya, terputus-putus selama 15 hari. Contohnya, dia sehari dua hari melihat darah, kemudian setelah itu berhenti, kemudian melihat lagi, kemudian berhenti lagi, fa innaha taghtasilu wa tusalli kullama ra'ati tuhra. Maka dia setiap melihat suci atau setiap darahnya berhenti, maka dia mandi lalu sholat. Tapi kemudian jika keluar darah lagi, maka berhenti lagi sholat. Ya, dua hari, contohnya dua hari dia melihat darah keluar, berhenti sholat. Setelah itu berhenti sampai waktu zuhur, berhenti, maka mandi sholat. Besoknya keluar lagi, tapi jarang seperti itu. Ya, jarang. Nah, itu untuk yang mubtada'ah. Wa ammal mu'tadatu, adapun yang terbiasa, sudah terbiasa untuk haid. Wa hiya man kanat laha ayyamun ma'lumatun tahidhuha minasyahri, yaitu seorang perempuan yang sudah mempunyai hari-hari tertentu di dalam satu bulan di mana dia haid. Artinya apa? Artinya sudah tahu bahwasanya siklus haidnya itu setiap sekian hari suci maka datang haid. Dan haidnya itu adalah sekian hari, setelah itu suci lagi. Contohnya, dia haid 7 hari, sucinya 23 hari. Kemudian haid lagi 7 hari. Terus demikian. Maka hendaknya seorang perempuan itu mempunyai kalender sendiri. Kalender apa? Kalender haid. Agar apa? Agar dia tahu. Ya. Karena di antara perempuan ada yang dalam satu bulan itu bisa 2 kali haid. Kenapa? Karena haidnya tidak genap sampai 7 hari. Ya, dan juga sucinya tidak genap sampai 26 hari. Contohnya, haidnya 6 hari, sucinya hanya 22 hari atau 21 hari. Maka kan tidak genap 1 bulan, ya. Maka jangan heran ada perempuan yang awal Ramadan dia haid, pas kemudian pas Idul Fitri haid juga. Ada yang begitu. Ada juga perempuan pas datang ke Mekah dia haid, pas apa namanya, pas akan pulang ke Indonesia haid lagi. Ya apalagi kalau haji kan 40 hari, ya bisa seperti itu. Maka harus punya catatan kalendernya, dicatat. Dan itu nanti penting dibicarakan dengan calon suaminya. Agar apa? Agar nanti ketika hari pernikahan, tentukan jangan pas hari pernikahan akad malamnya haid. Itu kan suatu apa namanya, suatu hal yang sangat menyedihkan bagi mempelai laki-lakinya. Ya. Annaha tatruku sholata wa sawma wal wat'a ayyama 'adatiha, bahwasanya dia meninggalkan salat dan puasa serta berhubungan badan ketika sedang haid. Wa in ra'at sufratan aw kudaratan ba'da 'adatiha la taltafitu ilaiha. Adapun jika dia melihat apa namanya cairan kuning atau cairan keruh setelah selesai masa apa namanya masa haidnya, maka tidak diperhatikan. Maksudnya apa? Masa haidnya sudah selesai. Dia contohnya haidnya terbiasa 7 hari. Setelah 7 hari, ya sudah terbiasa, sudah sejak beberapa tahun 7 hari. Kemudian setelah 7 hari yang keluar adalah cairan kuning atau cairan yang keruh, bukan darah. Maka tidak perlu diperhatikan. Dalam artian apa? Dia tetap mandi dan sholat. Ya, mandi janabah lalu sholat. Artinya itu sudah tidak dianggap haid lagi. Itu hanya dianggap sebagai apa? Sebagai irq. Ya. Irq itu kalau bahas dalam bahasa aslinya artinya adalah keringat. Maksudnya ini di sini adalah apa? Adalah hanya lendir selain cairan selain haid. Ya. Ada yang sedang bayangkan apanya? Liqauli Ummu Atiyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu sufrata awil qudarata ba'da dhuhri syai'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kami tidak menganggap cairan kuning atau cairan keruh itu, jika kami sudah suci, kami tidak anggap apapun. Artinya tidak dianggap sebagai darah haid. Amma idza ra'at dhalika athna' al-'adati bi an takhallala ayyama 'adatiha safratan aw qudaratan fa innaha min haidhatiha fala taghtasilu laha wala tusalli wala tasum. Tapi jika cairan kuning atau cairan yang apa namanya yang keruh itu datang di tengah-tengah waktu haidnya, artinya apa? Artinya ketika dia sedang haid, haidnya biasanya 7 hari contohnya. Hari ketiga yang keluar bukan darah, tapi keluar ada cairan kuning atau cairan keruh, ya, putih keruh. Kemudian besoknya darah lagi, biasanya keluar sampai 7 hari. Maka cairan keruh dan yang kuning ini dianggap sebagai haid. Kenapa? Karena masih dalam masa haidnya. Jadi apa? Jadi cairan kuning dan cair apa yang keruh itu dianggap haid atau tidak dilihat dari kapan keluarnya. Kalau keluarnya ketika apa? Ketika sedang dalam masa haid, maka itu adalah termasuk haid. Jika keluarnya di luar masa haid, maka itu dia hanya sebuah fenomena biasa saja. Baik, kita lanjutkan. Amma idza ra'at dzalika atnala adatiban. Ah, itu sudah ya. Maka dia tidak boleh mandi, tidak boleh salat dan tidak boleh puasa. Baik. Wa ammal mustahadatu, adapun yang perempuan istihadhah. Wa hiya man la yanqati'u anha jarayanud dami. Yaitu perempuan yang darahnya keluar terus-menerus tanpa terputus. Dan ini hendaknya apa? Hendaknya diperiksa ke dokter. Ya. Karena ini pasti penyakit. Dan bisa jadi penyakit berbahaya. Karena pernah ada perempuan yang apa namanya, yang terus keluar, tiba-tiba setelah lama diperiksa, apa namanya, dia tidak mau periksa, sekali periksa ke dokter, subhanallah, kanker rahim stadium 4. Tak lama setelah itu meninggal dunia. Ya, hendaknya diperhatikan. Jadi antum kalau punya istri, perhatikan. Ya, itu tanggung jawab antum. Jangan biasa itu, pakai aja pembalut yang bersayap. Jangan begitu, perhatikan. Ya, itu sudah tanggung jawab antum nanti. Nanti, bukan sekarang. Wa arafat ayyama adatiha annaha idza kanat qabla tustahadhu mu'tadatan. Jika sebelum dia beristihadhah adalah merupakan perempuan yang biasa datang haidnya, dan dia mengetahui ayyama adatiha, hari-hari biasa haidnya dia tahu. Fa innaha taqudu 'anil salati ayyami 'adatiha min kulli syahrin. Maka pada hari-hari yang terbiasa dia haid, ya, setiap bulan dia tidak salat. Makanya yang tadi saya katakan, setiap perempuan itu harus punya apa? Harus punya kalender haid masing-masing. Kenapa? Untuk mengatasi ini, mengatasi ketika dia istihadhah, ya. Maka dia sudah tahu bahwasanya siklus dari haidnya itu ada berapa hari, siklus dari sucinya berapa hari. Maka ketika sampai pada siklus haid, darah yang keluar dianggap sebagai haid. Ketika sudah habis masa siklus siklus dari haidnya, maka itu dianggap sebagai istihadhah, dia mandi lalu sholat, ya. Tapi tentu pakai pembalut dulu. Bagaimana kita lihat keterangannya nanti. Wa ba'da infidaiha taghtasilu tusalli wa tasumu tuwatta. Setelah masa haidnya itu berhenti, jika dihitung dari kalender tersebut, maka dia, ya, maka dia hak wajib mandi, sholat, kemudian berpuasa wajib, dan dia boleh untuk digauli atau disetubuhi. Ustaz, kan berdarah. Ya, ini masalah bicara masalah kebolehannya, bukan masalah bicara kelayakan atau tidaknya. Tentu kalau bicara masalah kelayakan tidak, ya tidak layak. Ini masalah hukum kebolehannya. Ya, kebolehannya boleh karena dia sudah istihadhah, bukan lagi haid. Yang haram itu adalah ketika masa haidnya. Tapi kalau bicara masalah kelayakan, ya silahkan pikirkan hati nurani masing-masing. Tega, begitu ya. Seperti itu. Wa in kanat la 'adatalaha, jika perempuan yang istihadhah ini tidak punya kebiasaan, ya. Aw kanat laha 'adatun wa nasiyat zamanaha, atau dia dulu punya ini, punya apa, punya kebiasaan tapi lupa waktunya karena tidak pernah dicatat. Ya. Aw 'adadaha, atau jumlahnya, fa innaha in tamayyazad damu min ba'dihi fa kana yajri marratan aswada wa marratan ahmara. Fa innaha tajlisu ayyamal aswadi wa taghtasilu tusalli ba'da inqidahi man ma lam yatajawaz 15 yawman. Maka jika darahnya itu berbeda, kadang darahnya itu berwarna hitam dan kadang darahnya berwarna merah general. Ingat itu ya, darah itu merah general katanya. Jadi maka ketika darahnya itu keluar berwarna hitam, dia berhenti sholat, berhenti puasa, tidak boleh digauli, ya. Dan ketika selesai darah hitamnya berganti dengan darah merah, ya, selama apa? Selama tidak lebih dari 15 hari, maka dia mandi, sholat dan aktivitas perempuan suci lainnya. Namun jika darah hitamnya itu keluar lebih dari 15 hari, maka setelah 15 hari dia wajib mandi, sholat dan selanjutnya. fa illam yatamayyaz damuha wala la bi sawadin wala bi ghairihi fa innaha tajlisu min kulli shahrin aghlabal haidhi wa huwa sittatu aw sab'atu ayyam thumma taghtasilu wa tusalli. Jika darahnya itu ternyata tidak berbeda warnanya, begitu saja ya, warnanya merah semua, tidak ada kehitaman, tidak ada yang bergumpal-gumpal, semuanya merah semua, maka dia setiap bulan menghitung waktu mayoritas seorang perempuan haid antara 6 sampai 7 hari. Ya mayoritasnya begitu, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Anggaplah hitung 7 hari dia haid, maka selama yang 7 hari itu dia berhenti melaksanakan sholat, puasa dan yang hal lainnya. Kemudian setelah 7 hari dia mandi dan sholat dan selanjutnya. Wal mustahadatu ayyamu istihadatiha tatawaddau likulli sholatin wastastanfiru wa tusalli walau kana ad-damu yasubbu sabba. Seorang perempuan yang sedang istihadhah, maka di masa istihadhahnya hendaklah dia berwudu setiap sholat walaupun belum batal. Belum hitut, tetap harus wudu lagi walaupun belum kentut atau belum buang air kecil atau besar, tetap wudu lagi. Kemudian apa? Kemudian memakai pembalut dan ganti pembalutnya setiap akan sholat. Setelah itu dia sholat walaupun apa? Walaupun darahnya mengalir deras, ya. Walaupun darahnya bukan hanya meleleh tapi mengalir deras, dia tetap sholat dengan apa? Dengan pakai pembalut, ya. Walatu tau ilali dorotin, dan hendaknya, nah ini tadi perkataan tadi, hendaklah tidak digauli kecuali darurat. Ya, daruratnya apa ya? Gak tahu ya? Nah, nanti tahu sendiri. Ya saya katakan juga percuma ya. Kata Imam Ghazali itu apa namanya? Ah sudahlah, bukan pembahasan kita. Wa adillatu ma sabaqa fi ahkamil mustahadhati al-hadits taliyah. Dalil-dalil tentang hukum-hukum mustahadhah ini ya berdasarkan hadis-hadis berikut. Awalan haditsu Ummu Salamah. Pertama hadits Ummu Salamah, annaha istaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mar'atin tuhraqud dama. Bahwasanya Ummu Salamah itu meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang darahnya mengalir. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, litandur adada adata layali, hendaklah dia menunggu beberapa malam dan beberapa hari, allati kanat tahidhuhunna minasyahri qabla ayusibuha alladhi asabaha. Hendaklah dia menunggu berapa hari, berapa malam yang dia biasanya haid pada bulan sebelum dia terkena istihadhah ini, kata Rasulullah SAW. Ya artinya kalau orangnya tahu kapan hari haidnya sebelum dia istihadhah. Ya. Faltatruki sholata qadra dzalika minasyahri. Maka sesuai dengan hitungan itu di setiap bulan dia tinggalkan sholat. Fa idza khallafat dzalika faltaghtasil. Jika hari-hari yang biasa itu sudah berlalu, hendaklah dia mandi, summa litastathfir bi thawbin summa litusalli. Kemudian dia ikat ya dengan kain lalu laksanakan sholat. Artinya kalau di sini pakai pembalut ya, lalu sholatlah. Agar apa? Agar darahnya tidak mengalir ketika sholat. Ya. Itu hadis tentang perempuan haid yang tahu perempuan mustahadhah yang tahu masa haidnya. Yang kedua hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh. Annaha kanat tustahadhu, bahwasanya kalau tadi Ummu Salamah bertanya tentang orang-orang lain, kalau ini adalah Fatimah binti Hubaysh, dia beristihadhah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idza kana damul haidhi fa innahu aswadun yu'raf. Jika itu darahnya adalah haid, maka warnanya hitam sebagaimana sudah diketahui. Bagi yang tahu. Anda sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Mau tahu? Mau tahu tidak? tapi janganlah. Kalau mau tahu mudah, ya, tapi agak apa? Agak jorok sedikit. Itu apa? Cari-cari tempat sampah. Cari apa? Cari pembalut bekas. Nah, kan jorok kan? Nah, jangan makanya. Nanti aja tunggu punya istri. Fa idza kana kadzalika fa amsiki ani shalah. Jika demikian halnya atau jika darah yang keluar itu berwarna apa? Berwarna hitam, maka berhentilah salat. Fa idza kana al-akharu fatawaddai. Jika warnanya ternyata bukan hitam, maka berwudulah setelah mandi tentunya. Wa shalli qa'iman huwa 'irqun. Maka salatlah dengan berdiri karena itu hanyalah irq, hanyalah keringat atau hanyalah rendir biasa. Wa fi hadza syahidun li ghairil mu'tadati aw liman nasiyat 'adataha wa kana damuha mutamayyizan. Ini merupakan dalil bagi perempuan yang belum pernah haid secara rutin atau bagi yang sudah pernah haid secara rutin tapi dia lupa kapan harinya dan warna darahnya itu berbeda antara hitam dengan putih, dengan merah, ya. Salisan hadits Hamnata bin Jahsh. Ya, hadits Hamnah bin Jahsh yang ketiga, dia berkata, "Kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan." Aku pernah istihadhah banyak dan deras. Subhanallah, ya. Jadi ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin sebelumnya juga. Maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam astafti, meminta fatwa kepadanya. Jadi kalau minta fatwa itu kepada yang berilmu. Pada masa Rasulullah SAW, tentu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka kepada Khulafaur Rasyidin, kepada para ulama-ulama sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ya, dan lain-lain. Kalau sekarang orang bertanya kepada temannya, temannya juga sama-sama bodoh. Akhirnya terjadi ikhtilaful juhala. Ya. Apa artinya ikhtilaf juhala? Perselisihan orang-orang bodoh. Perasaan kemarin itu ada yang WA ke saya, izin tidak akan ikut kajian karena ada kuliah, tapi orangnya di sini sekarang. Faqala, maka sudah tidak usah tunjuk-tunjuk, ya. Islam itu petunjuk, bukan buat nunjuk-nunjuk, ya. Maka Nabi SAW bersabda, innama hiya raqdatun minasyaitan fatahidhi sittata ayyam. Itu hanyalah tendangan dari setan. Maksudnya itu gangguan dari setan. Fatahayyadhi sittata ayyam, maka anggaplah haid selama 6 hari. Ya, tahayyadhi, anggaplah haid selama 6 hari. Aw sab'ata ayyam, atau 7 hari. Kemudian iktasili, mandilah. Faidas Faidah stafa'ta fasolli arba'ta ashrina yauman. Istangqa'ta, jika kamu sudah apa? Sudah suci, maka sudah dianggap suci, maka sholatlah selama 24 hari. Atau awsalatata ashrina yauman, atau 23 hari. Wasumi wasolli, boleh puasalah dan sholatlah. Fa'inna dhalika yujizik, karena hal itu sudah boleh bagimu. Yaitu bagi perempuan yang apa? Yang tidak tahu masa haidnya. Wakadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa. Dan demikianlah, lakukan olehmu setiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan lainnya haid. Hanya dia darahnya tetap keluar. Kalau perempuan lain darahnya berhenti ketika suci, kalau dia tetap keluar karena istihadhah. Ya. Wa fil hada fa fi hadzal hadits syahidun liman la 'adata laha wa la tamyiz. Maka hadis ini merupakan dalil bagi seorang perempuan yang dia tidak tahu masa haidnya dan juga tidak bisa atau tidak ada perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhahnya. Ba'an nifasu, yang masa nifas. Nifas ini merupakan salah satu anugerah bagi perempuan. Kenapa? Karena pada masa nifas ini seorang perempuan istirahat dari apa? Dari keisengan suaminya. Ya. Karena tidak boleh diapa-apain. Ketika nifas istirahat, ya. An-nifasu huwa ad-damu al-khariju min al-farji uqba'aqiba al-wiladati. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan. Tentu kemaluan sini bukan laki-laki ya. Setelah melahirkan. Kalau belum melahirkan tidak nifas. La hadda li aqallihi, tidak ada batasan waktu untuk minimalnya. Bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 10 jam, 1 hari 1 malam. Famata ra'atin nufasa utuhra iktasalat wa salat. Kapanpun perempuan yang sedang nifas melihat dirinya suci atau berhenti darahnya, maka dia wajib mandi dan sholat. Illal wat'a, kecuali digauli suaminya. Yukrahu laha karohata tanzi, maka makruh. Tapi makruhnya bukan haram ya, makruhnya ini adalah sebagai hati-hati, kehati-hatian. Qablal arba'ina yauman, jika belum 40 hari, artinya setelah belum 40 hari perempuan ini kemudian suci, maka dia wajib mandi kemudian sholat. Tapi jangan digauli dulu. Kenapa? Boleh jadi setelah itu ternyata keluar lagi. Ada kejadian, banyak kejadian seperti itu. Ya, jika belum 40 hari. Khawsyata an tata'adza bil wati, kenapa? Karena takut perempuan tadi akan tersakiti. Jika apa? Jika digauli sebelum selesai 40 hari. Sabar ya. Makanya nanti kalau antum punya istri, kemudian istrinya melahirkan, maka cepatlah beli mie satu kotak. Kenapa satu kotak? Karena satu kotak isinya 40 bungkus ya. Makan satu hari satu bungkus. Jangan didobel ya. Kalau sudah selesai, berarti selesailah masa nifasnya ya. Begitu. Itu harus tahu antum itu istilah-istilah para laki-laki menikah ya. Jadi kalau laki-laki menikah itu, kalau istrinya melahirkan itu, sudah beli belum itunya, katanya. Ya, mie sedapnya, kalau belum nanti saya belikan. Nanti katanya, berapa lagi mienya? Tiga lagi. Kenapa? Saya sehari makan 5. Wah, bawa gawat itu ya. Pengen cepat habis. Wa amma aktsaruhu fa 40 yauman, maksimal perempuan nifas itu 40 hari. Lamma ruya anna Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Ummu Salamah berkata, kanatin nufasa'u tajlisu 40 yauman, dahulu perempuan-perempuan yang nifas itu berhenti salat dan puasa selama 40 hari. Qalat wa qalat, maka dia berkata, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam tajlisul mar'atu idza waladat, berapa lama perempuan ini istirahat dari salat puasa dan apa digauli jika dia melahirkan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 40 yauman, 40 hari, illa antara tuhra qabla dhalik, kecuali kalau dia melihat sudah suci sebelum itu. Tapi kalau sudah suci lebih dari 40 hari, maka dia wajib mandi, dianggap sudah suci. Wa alaihi, oleh karena itu, fa idza balaghat nufasa 40 yauman, jika seorang perempuan yang sudah nifas itu mencapai 40 hari, iktasalat wa salat wa shomat walau lam tadhkur, maka dia harus mandi, sholat dan puasa walaupun belum suci. Maksudnya di sini adalah masih keluar darah. Ghairu annaha idza lam tadhhur tusbihu kal mustahadati. Tapi jika dia belum suci, maka dia bagikan orang yang sedang istihadhah, fil hukmi sawaan bisawa, hukumnya sama ya 100% dengan perempuan yang sedang istihadhah. Wa an ba'd al-ilmi, tapi sebagian ulama mengatakan, anna nufasa atajlisu 50 aw 60 yauman, dak bahwasanya perempuan yang sedang nifas itu berhenti melaksanakan salat, puasa dan lainnya selama 50 atau 60 hari. Wa kauniha tajlisu 40 faqat ahwatu lidiniha, tapi kalau hanya 40 hari itu lebih bagus bagi agamanya. Jadi walaupun ada ulama yang berpendapat itu perempuan itu 50 atau 60 hari nifasnya, tapi lebih bagus lagi tetap mereka sepakat yang lebih bagus adalah hanya 40 hari ya. Jadi kalau sudah 40 hari apa namanya? Dia mandi. Setelah itu apa? Setelah itu wudu, pakai pembalut, sholat. Dan kemudian setiap sholat dia berwudu dan ganti pembalutnya. Seperti biasa. Perempuan yang sedang istihadhah. Al-madatu tsaniyatu, materi yang kedua, fi ma yu'rafu bihi tuhuru. Bagaimana diketahui sedang suci? Nah, ini perhatikan baik-baik, ya. Biar apa? Biar antum paham. Yu'rafu tuhuru bi ahadi syai'ain. Kesucian seorang perempuan itu dilihat dari dua perkara. Awwaluhuma, yang pertama, al-qassatu al-baydau, yaitu adanya lendir putih. Wa hiya ma'un abyadu, yaitu cairan putih. Yakhruju aqibat tuhri, yang biasanya keluar setelah suci. Bisa paham? Paham ya. Tapi nanti hakul yakinnya nanti. Atau mau segerakan juga silakan saja ya. Tidak ada yang melarang. Kemarin saya membaca status FB ya. Salah seorang teman di FB itu, ternyata saya menikah sebelum genap 20 tahun katanya. Dan saya akan usahakan anak-anak saya seperti saya, dia bilang begitu. Ya. Antum berapa tahun? Nah, sudahlah, jangan tersindir. Nanti besok-besok kamu hadir lagi. Wasani huma, yang kedua, ya, yang kedua adalah apa? Al-jafaf, yaitu kering. Wa huwa an tadkhula an tudkhil al-mar'atu al-qutnata fi farjiha fatukhrijuha jafah. Yaitu seorang perempuan memasukkan kapas ke kemaluannya, lalu ketika dikeluarkan kering, artinya tidak ada darahnya. Ya, itu apa namanya? Ciri yang kedua. Jadi pertama tadi adalah apa? Keluar lendir putih. Yang kedua adalah dengan memasukkan kapas. Taf'alu dzalika qabla naumi wa ba'dahu. Dia lakukan itu sebelum dan sesudah tidur. Litaro hal taharat am lam tathur. Untuk melihat apakah dia sudah suci atau belum. Kenapa? Kadang-kadang sebelum tidur dimasukkan, keluar sudah kering, bangun tidur ada lagi. Ada seperti itu, banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Wallahu a'lam lagi. Balik kepada Allah a'lam ya. Karena itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ketiga, madatu tsalitsatu fi ma yumna'u bil haidhi wan nifasi wa ma yubah. Apa saja yang dilarang bagi perempuan yang haid dan nifas, dan apa saja yang diperbolehkan. Alif, ma yumna'u bil haidhi wan nifas. Ini bedanya, padahal antara ain dengan ha itu satu makhraj ya, di tengah-tengah tenggorokan sini. Ha. Tapi kalau sepertinya ditukar itu artinya berbeda. Yumna'u dilarang, yumnahu diberikan. Dibolehkan. Ya, satu dilarang satu diberikan. Mana yang lebih apa? Lebih berat? Huruf ain atau huruf ha? Ain. Nah, dalam bahasa Arab sebagian orang mengatakan, sebagian ahli bahasa mengatakan, dalam bahasa Arab semakin berat suatu buah makhraj itu dilafadzkan, maka maknanya pun berat. Tadi yumna'u, yumnahu. Ya. Sa'ida, su'ada. Sa'ida gembira, su'ada mendaki. Mana yang berat? Daki. Mana yang lebih sulit? Sod daripada sin. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Makanya belajar bahasa Arab ya. Nah, apa yang dilarang? Beberapa perkara. Yumna'u bil haidhi wan nifasi umurun. Beberapa perkara yang dilarang ketika haid dan nifas. Awalan al-wat'u. Ini lihat yang pertama kali langsung sebutkan. Al-wat'u. Yaitu digauli. Kenapa yang paling pertama disebutkan? Karena tadi ada nifas. Dan biasanya kalau laki-laki itu, suami itu menunggu istrinya selesai nifas. itu merupakan sebuah kemerdekaan nantinya. Ah, itu tidak akan paham juga, percuma. Sebagaimana dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuhunna hatta yadhhur." Dan janganlah kalian mendekati mereka, yaitu mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Maka di sini merupakan dalil bahwasanya perempuan yang sedang nifas dan sedang haid itu tidak boleh digauli. Yang kedua, as-shalatu was-siyam, puasa, salat dan puasa. Qairu anna shauma yuqda ba'da dhuhri. Bedanya kalau puasa itu diqadha, diganti setelah suci. Ya, was-shalatu la tuqda, adapun salat tidak diqadha. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan jika dia haid dia tidak puas, tidak salat dan tidak puasa? Itu dalil untuk puasanya perempuan yang salat, yang haid dan nifas tidak boleh apa namanya? Tidak boleh puasa dan salat. Wa qauli Aisyah radhiyallahu anha, dan juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fanu'maru biqada'i shaumi," kami diperintahkan untuk mengqada puasa. "Wala nu'maru biqada'i as-shalah," dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Itu larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, dukhulul masjid, masuk ke masjid. Artinya duduk dan diam di masjid. Walaupun di sini kemudian berbeda pendapat, untuk berbeda. Para ulama sebagian berbeda pendapat tentang masalah ini. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tari Al-Kabir, ya, tapi diriwayatnya bukan dalam sahihnya, tapi di kitab Tari Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhillul masjida li haidin wala li junubin," aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan haid dan untuk orang yang sedang junub. Ya. Jadi walaupun para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini, dan juga berbeda pendapat tentang apa? Tentang ke halarangan, ya, larangan perempuan yang sedang haid untuk datang ke masjid. Maka jika memang tidak penting-penting banget, itu tidak perlu datang ke masjid, berdiam maksudnya. Kalau sekedar lewat tidak masalah, ya. Tapi jangan lewat-lewat terus. Ya, seperti setrikaan, jangan. Yang keempat, qiraatul Qur'ani, membaca Qur'an juga dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadis, "La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an mil Qur'an." Orang yang sedang junub dan sedang haid tidaklah boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan sudah kita katakan kemarin bahwa hadis ini derajatnya adalah dhaif. Maka tidak bisa menjadi sandaran, walaupun jumhur tetap melarang. Namun jika memang ada hajah, ya, para ulama kemudian memberikan jalan tengah. Jika memang ada hajah, ada kebutuhan untuk membaca Quran seperti dia sedang murojaah. Kalau tidak murojaah pasti lupa. Ya, tidak murojaah 2 hari aja lupa, apalagi seminggu. Ya. Apalagi laki-laki tidak murojaah sehari, sedangkan dia jalan-jalan ke Ciwok, oh, itu rontok semua itu. Ya. Nah, maka itu boleh, ya, asal jangan menyentuh mushafnya. Seperti itu jalan apa, jalan tengah dari para ulama. Yang kelima, at-talaq, tidak boleh ditalak, tidak boleh diceraikan. Fa innal haidha la tutallaqu bal tuntadharu hatta tathura. Ini kemarin sama Ustaz Juhendra sudah terangkan, ya. Sesungguhnya perempuan yang sedang haid ini tidak boleh ditalak, tapi harus ditunggu sampai sudah suci baru ditalak, ya. Wa qabla an tumassa tutallaq, setelah suci dan sebelum digauli talak kalau kuat. biasanya kaum laki-laki kalau perempuan sudah suci, ya, tidak akan kuat untuk mentalak kecuali memang sangat benci, ya, atau memang sudah tidak lagi rasa kepada istrinya tersebut. Dan tolak ketika haid disebut sebagai tolak bid'ah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia wajib rujuk, ya, wajib rujuk, tapi tetap talaknya dihitung, rugi kan? Ya. Lima ruya anna Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma talaqa imratahu wa hiya haid. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW amara ayuraji'aha untuk merujuknya, wa yumsikaha hatta tadhhura. Dan untuk apa namanya? Untuk menahannya sampai suci. Setelah suci maka cepat ceraikan sebelum digauli. Ya, seperti itu. Jika memang ada alasan untuk menceraikannya. Tapi jangan malamnya baru saja digauli, paginya ditalak, itu talak bid'ah. Ya, bukan talak yang sunni dan dosa. Seperti itu. Ba, yang B. Ma yubahu ma'al haidi wan nifasi. Apa yang diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas? Nah, ini. Pasang telinga baik-baik, catat jika perlu. Yubahu ma'al haidi wan nifasi umurun. Iya. Bagi perempuan yang haid dan nifas diperbolehkan beberapa perkara, yaitu awalan al-mubasyaratu fi madun al-farj. Mubasyarah, mubasyarah itu langsung ya. Dalam kalau di TV ada mubasyir, akhirnya siaran langsung. Kalau di sini apa maksudnya? Bercumbu dengan istri yang sedang haid itu boleh selama tidak mendekati farj, tidak mendekati kemaluan. Mana? Ya selain itulah, silakan. No problemo. Ya, silakan saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, sebuah hadis diriwayatkan ya oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah atau kecuali apa? Jima. Ya, bagi perempuan yang sedang haid. Tsanian zikrullah taala, diperbolehkan juga berzikir. Contohnya apa? Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selanjutnya itu diperbolehkan. Ya. Idza lam yarid fi dzalika nahyun an syari', karena tidak ada syariat yang melarangnya. Selama tidak larang berarti boleh. Zikir apapun itu. Ya. Makanya banyak perempuan yang sedang haid itu kemudian kerasukan, kesurupan. Kenapa? Sudah dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak baca Quran, berzikir pun tidak. Hatinya kosong. Kalau sudah kosong, maka setan pun masuk dengan mudah. Makanya, ya ikhwan, ya akhwat. Daripada antum kemasukan setan, lebih baik antum kemasukan bakwan. Maksudnya bagaimana? Baca bakwan sambil baca bismillah. Kan zikir pada Allah itu. Ya. Apa? Ada bakwan di sini. Di Bandung tidak ada bakwan, adanya bala-bala, ya. Bala-bala lada. Yang ketiga, al-ihram wal wuquf bi Arafah. Boleh juga bagi perempuan yang haid dan nifas itu untuk ihram, untuk wukuf di Arafah dan semua ritual haji dan umrah illa tawaf bil bait. Kecuali tawaf di apa namanya, di Masjidil Haram. Dan tawaf ini termasuk kepada sa'i juga, karena sa'i juga termasuk tawaf, ya. Fala yahillu illa ba'dal tuhri, maka tidak boleh dilakukan kecuali setelah suci, ya. Dan setelah mandi, bukan hanya setelah suci. Suci mandi dulu baru boleh tawaf. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah semua yang lakukan orang yang sedang berhaji. Ghaira alla tatufil baita hatta tathuri. kecuali engkau jangan bertawaf di sekeliling Ka'bah sampai engkau suci. Ya. Rabi'an mu'akalatuhuma wa mubash musyarabatuhuma. Makan bareng dan minum bareng boleh ketika perempuan sedang haid. Ya jangan apa namanya, orang-orang kan sekarang ini kalau belum nikah, makan bareng saling suapin. Sudah nikah saling lempar piring. Ya, terdapat unidentified flying object di rumah. Ya. Akhirnya di rumah sedianya sering piring plastik semua. Biar tidak banyak korban. Nah, jangan seperti itu. Ya. Justru mesra-mesra itu setelah nikah. Makan sepiring berdua ya, sepiring. Piring besar itu. Ya, berdua kapan habisnya? Satu nampan itu satu piring. Ya. Maka bahasa Sunda apa? Satu apa namanya? Sakit itu apa nama? Ya boleh. Kenapa? Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu asyrabu wa ana haidun fa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku minum ketika sedang haid. Maka aku kemudian berikan gelasku itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadaufahu ala maudhi fayashrab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di bekas mulutku lalu minum. Lihat. Romantis. Ya. Kalau mungkin perempuan sekarang kan ada bekasnya, bekas apa? Bekas kincinya di sini. Ya, bekas lipstiknya. Bolehkah perempuan pakai lipstik? Hah? Boleh. Keluar rumah boleh pakai cadar. Ya. Tapi nanti cadarnya kotor. Boleh, boleh. Ya. Nanti kalau bekasnya nanti apa? Yang jadi pas di restoran, ya kita beli jusnya satu berdua aja ya. Kelihatannya romantis padahal pelit. Ekonomis ya, bukan romantis. Seperti apa? Seperti jalan-jalan istri ke mall, pegang erat tangan istrinya. Kelihatannya romantis padahal ekonomis. Biar apa? Biar enggak kelayapan. Ya. Tergantung hati itu, jangan suutun ya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia mengambil gelas dari Aisyah, kemudian cari bekas apa namanya? Bekas bibirnya Aisyah, kemudian diminumnya. Modus biasa bisa minum. Dan berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an mu'akalatil haid. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum makan bersama perempuan yang sedang haid. Maka Nabi SAW bersabda, wakilha, makanlah bersamanya. Kenapa ini disebutkan? Karena dalam sejarah, orang-orang Yahudi, kalau perempuan atau istrinya haid, itu tidak boleh masuk rumah. Disuruh tidur di kandang kambing. Tidak boleh tidur rumah. Tidak boleh tidur sekamar. Seakan-akan dia itu adalah najis. Padahal yang najis adalah darahnya. Dan siapakah di antara kalian tidak bawa najis? Ada. Ada antara kalian tidak bawa najis. Ini di usus nih, yang nanti keluar, ya, baik dengan bunyi ataupun tanpa bunyi, baik keras ataupun cair, itu kan najis. Dan nanti bawa-bawa kemana-mana, betul tidak? Ya. Adapun perempuannya adalah suci. Ya, maka boleh. Jadi antum ketika perempuan apa namanya nanti kalau punya istri istrinya yang haid, jangan berubah. Kalau sepertinya tidurnya biasa peluk-peluk. Jangan kemudian saya tidur di sofa ya, Neng. Jangan. Itu namanya diskriminatif. Ya. Kalau biasanya makan bareng dengan istri, taunya istrinya haid, dia makan di luar. Itu laki-laki yang wajar. Artinya wajib dihajar. Ya. Jangan berubah. Bahkan justru kalau perempuan sedang haid itu antum harus lebih banyak. Banyak apa? Banyak sabar karena emosinya tidak stabil. Ya, makanya perempuan tidak boleh jadi pemimpin negara. tidak boleh jadi hakim. Kenapa? Coba ketika sedang ada masalah, ya presiden sedang PMS, ya akhirnya apa? Wah pokoknya perang saja, gawat kan? Seperti itu. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang haid dan nifas, dan insya Allah itu sangat jelas, ya kecuali bagi yang tadi kurang perhatian. Sampai kalau kita lanjutkan pembahasannya sudah berbeda dan ini panjang, ya tentang masalah sholat. Nah, kita apa namanya lanjutkan dengan pertanyaan saja. Foto dengan pertanyaan. Sebelum bertanya, saya mau tanya, antum mubtada'ah atau mu'tadah? Silakan, silakan. Jangan terlalu serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana cara mendahulunya? Download siaran ini, setelkan. Nah, ya suruh melihat, ya bukan melihat saya, atau mungkin di MP3-nya aja lah suruh dengarkan, biar nggak usah ngeliat sayanya, ya. Allah alam. Ya, foto. Ya. Waktu itu kan di pertemuan sebelumnya atau sebelum-sebelumnya saya pernah bilang kalau misalkan mereka perempuan itu mencatat berapa hari biasanya mereka, terus itu jadi batasan juga. Ya tadi juga saya bilang lagi. Terus misal haidnya melebihi batas yang misal 7 hari tapi ternyata haidnya 8 hari gitu. Nah itu apakah ada batasan toleransi gitu? Misal batasan toleransi 2 hari sehingga itu tuh tetap dihitung sebagai haid gitu, bukan sebagai istiadat yang baru datang ya? Baru datang. Oh pantas. Yang kalau yang bisa nanya bisa jawab kan? Yang lain bisa jawab nggak? Hah? Bisa jawab nggak? Kalau tadi perhatian bisa jawab, ya. Artinya itu dilihat perempuan tuh mubtada'ah atau mu'tadah. Kalau mubtada'ah maka mau berapa hari pun selama belum 15 hari maka tidak anggap haid. Tapi kalau sudah mu'tadah, mu'tadahnya contoh dia 6 hari, maka hari ke-7 sudah dianggap istihadhah. Gitu. Ya. Maka dilihat ya mubtada'ah atau mu'tadah. Begitu ya. Artinya. Nah, itu ada lagi yang terlempar, Bu. Ada kertas itu. Mubtada'ah itu adalah perempuan pertama kali haid. Kalau mu'tadah itu yang sudah terbiasa haid. Terbiasa haid. Ya. Ya. Jadi tadi saya mohon maaf ya, saya datangnya kecepatan. Jadi antum akhirnya merasa terlambat. Padahal saya kecepatan ke sini. Ya. Baik. Ada lagi? Kertas dulu. Baik, kertas dulu. Allahumma amin. Bagaimana tentang cara qada salat saat detik-detik akan bersuci? Misalnya, saat kita suci saat subuh, maka harus qada salat maghrib dan isya karena kita tidak tahu kapan sebenarnya waktu haid berhenti, dan juga salat pun yang pertama kali dihisab. Jadi tidak boleh disepelekan. Apakah ada hukum detail dan perincian benarnya seperti apa? Jazakallahu khairan wa iyyak. Kapan berhenti? Kalau sepertinya sedang tidur maka itu tidak dihitung, ya contohnya ketika tidur isya, ya isya tidur itu masih ada darah, ketika subuh bangun ternyata sudah berhenti darahnya dan waktu subuh masih ada, maka langsung mandi dan sholat selama waktu subuh masih ada. Adapun yang maghrib dan isya itu sudah dianggap sedang haid, tidak perlu diqadha. Kenapa mesti diqadha? Ya, kecuali kalau begini, 5 menit sebelum apa? Sebelum zuhur habis, sebelum asar contohnya, ternyata haidnya berhenti, tentu tidak langsung sholat kan? Dia mandi dulu, mandi tentu habislah waktu zuhurnya. Maka pada saat itu laksanakan apa? Zuhur dulu baru asar. Kenapa? Karena disucinya ketika masa zuhur, ya seperti itu. Kenapa? Ya bu, istilahnya itu qadha ya, karena dia tertinggal. Kok jamak? Ya zuhur dulu baru asar. Dia cucinya pas asar. Pas asar. Kalau pas asar sudah, zuhurnya sudah tertinggal, berarti zuhurnya kita dia sedang apa? Dia sedang haid. Ya tidak boleh sholat. Ngapain di duku di apa di jamak? Jamak apa namanya? Yang ada itu kalau seperti itu jamaknya jamak tak tahu. Ya, tak tahu apa tuh jamaknya. Tapi wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jika ada kebutuhan murojaah kemudian ingin sambil melihat mushaf, apakah boleh menyentuh mushaf yang terdapat terjemahan dan faedah ayat di pojok mushaf? Boleh, tapi pakailah sarung tangan. Jangan menyentuh langsung. Demikianlah perkataan yang apa? Yang pertengahan di antara para ulama sebagaimana yang pernah saya pelajari. Ya, wallahu a'lam. Lagi? Kalau yang seperti ini ikhwan tidak begitu tertarik bertanya ya. Kalau perempuan sudah kering, kenapa dijemur ya? Tapi paham maksudnya kan? Paham. Tapi hari berikutnya keluar darah lagi, merah dan agak banyak, bagaimana hukumnya? Hukumnya kembali kepada asal kebiasaannya. Kalau keringnya itu masih dalam masa dia biasa haid, contohnya keringnya itu dia biasa haidnya 7 hari dan ketika 3 hari kering. Ya, besoknya keluar lagi masih dianggap sebagai haid. Kenapa? Masih dalam masa tenggang dia haid. Tapi kalau sudah 7 hari, contohnya di 7 hari. Ya, 7 hari dia biasa haid, 7 hari kering, besoknya keluar lagi, maka itu adalah istihadhah. Seperti itu, ya. Makanya saya bilang lagi, catat. Ya, perempuan harus mencatat masa haidnya agar apa? Agar tidak pusing ketika hal seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadal? Ya. Akhirnya. Tadi terkait semua pertanyaan itu, jadi saya pikir itu dicek haidnya berhenti atau tidak itu setiap berapa kali sekali? Ya, setiap interval waktu kapan? Sebenarnya ngeceknya sekali saja ketika apa? Ketika hari terakhir. Nah, terus bagaimana tahu kalau darahnya berhenti sebelum hari terakhir? Ya kan dia pakai pembalut, pasti pembalutnya. Loh kok kering, gak ada apa-apanya. Begitu. Ya. Coba lah antum pakai pembalut. Jangan. Seperti itu. Ibaratnya seperti apa? Apa namanya? Kalau laki-laki, walaupun perbandingannya tidak sama ya. Kalau seorang laki-laki terkena penyakit muntaber, mencret contohnya kan. Tahu dari mana dia itu kering? Sudah tidak mencair lagi. Ya, sudah tidak ada ngalir lagi. Ya, tidak mulus-mulus lagi. Contohnya begitu. Walaupun itu tidak bisa jadi perbandingan. Ya. Jadi jangan apa? Jangan baru sehari head langsung dicek. Sehari head langsung dicek. Sudah jelas apa namanya? Jelas kalau apa? Kalau dia ganti masih ganti pembalut, berarti masih head itu tidak perlu dicek-cek. Ya, seperti itu. Maka ceknya kapan? Sehari lah, sehari sebelum hari biasanya itu baru dicek. Dan tunggu. Contohnya begini. Kalau waktu sholatnya panjang, contohnya beginilah. Sebagai misal, dia biasa haid 7 hari. Hari ke-6 ternyata sudah kering. Contohnya keringnya itu jam 8. Tentu kalau jam 8 itu adalah sudah subuh sudah lewat. Ya. Maka dia tunggu sampai zuhur. jangan dulu mandi. Dan tunggu sampai beberapa saat menjelang asar. Contohnya setengah jam sebelum asar. Nah, ternyata sejam sebelum asar. Setelah sejam sebelum asar ternyata masih kering, cepatlah mandi, laksanakan sholat zuhur. Ya. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena masih dalam masa tenggang haidnya. Tapi kalau sudah hari biasanya dia kering, kering tak kering ya sholat. Ya. Sholat dan kemudian ini. Nah, kemudian kalau sepertinya hari keempat dia sudah kering, ya, dia mandi, sholat, besok subuhnya ada lagi, bagaimana? Ya, berhenti lagi sholatnya. Yang itu bagaimana hukumnya sholat yang tadi? Ya, sholatnya tadi kan berdasarkan zon yang kuat sudah kering. Wa ajruhu 'ala Allah. Ya, pahanya si Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menghukumi itu. Itu di luar kuasaan dia. Begitu. Yang jelas jangan sampai sengaja darah masih keluar, dia mandi sholat, maka itu dosa besar. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang Allah haramkan dia lakukan, maka dosa besar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ada lagi? Ya, akhirnya. Kemudian puasa secara sehat. Maksudnya dalam keadaan puasa dan dia keluar haidnya mendekati berbuka itu dia tidak terhitung kan Pak? Puasa yang tadi. Ya, tidak terhitung. Nah, kalau misalnya dia tuh setelah subuh itu masih puasa, tapi di jam 8-an itu Ustaz udah kering, Ustaz. Nah, kadang-kadang dia belum sarapan dan belum minum sama sekali, Ustaz. Nah, itu boleh Ustaz dia melaksanakan puasa sunnah, Ustaz? Ya tidaklah. Kenapa? Karena waktu subuh habis dia sudah puasa sunnah. Pertanyaan macam apa itu? Memang ada yang seperti itu. Suasana sunnah apa dulu? Lebih baik jangan, karena itu akan menimbulkan subhat. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan subuh dalam keadaan dilarang untuk, kecuali kalau memang sudah pada harinya, hari memang dia harus sudah berhenti. Berarti haid. Tapi kalau masa tengah-tengah jangan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti keluar lagi. Maka jangan, ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti keluar lagi. Akhirnya batal lagi puasanya kan? Seperti itu. Kalau sudah waktunya, memang sudah waktunya berhenti, 6 hari 7 hari, ya sudah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Oh, ternyata antusias juga. Antum tambah terojih itu nanti lihat kepada yang tanya ya. Kalau seperti jumhur itu yang rojih itu tidak boleh. Tapi kemudian sebagian ulama mutakhirin mengatakan hadisnya dhaif. Maka laksanakan istiqbal bak harus begitu ya. Kalau saya pribadi saya lebih cenderung kepada ulama mutakhirin yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Ya, seperti itu. Tapi kalau antum mengatakan ini tidak boleh, ya silakan saja. Itu adalah mahlul khilaf wal amr was ya. Itu perkara yang luas ya. Wallahu a'lam. Ya, mantap. Kalau misalkan lahum kan ada yang haidnya teratur, ada yang tidak teratur. Tapi yang tidak teratur bagaimana? Yang tidak teratur jumlah harinya gitu maksudnya. Maka diambil yang maksimalnya. Bukan minimum, yang maksimal. Ya, contohnya maksimalnya di 7 hari. Kadang-kadang 3 hari, kadang 4 hari, ambil yang 7 harinya. Ya. Kalau memang berhenti-berhenti begitu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada kertas lagi? Ada itu. Ada yang tercampakkan. Masih ada waktu untuk 2-3 pertanyaan lagi, insya Allah. Bismillah, saat Ramadan kita ingin mandi. Saat sahurnya harus mandi sebelum subuh. Tapi takutnya masih ada, jadinya kita tidak mengawali salat subuh, namun sebenarnya kita sudah, itu sudah siklus kita. Mau yang tanyakan apa ya? Saat Ramadan kita ingin mandi, saat sahur harusnya mandi sebelum subuh, tapi takutnya masih ada, jadinya kita tidak mengawali salat subuh. Begini, kalau sudah siklusnya ya, dan melihat berhenti, langsung mandi, jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti dosa. Ya. Nanti apa namanya? Nanti tertinggal salat subuh dalam keadaan suci. Kan dosa. Kalau memang sudah siklusnya sudah 7 hari, kemudian lihat kering, cepat-cepat mandi. Ya, cepat-cepat mandi. Kalau tidak kuat kena air karena asbabul hal, cepat-cepat tayamum. Yang penting cepat-cepat bersuci. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi kalau memang sudah siklusnya. Tidak boleh itu. Ya, berbahaya. Nanti meninggalkan sholat. Ya, sholat yang wajib, wallahu a'lam. Jika sedang kuliah, terkadang kita gak ngecek saat pulang malam sore ternyata pembalut kering. Harus qadha zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, apa namanya? Laksanakan sholat yang terdekat saja lah. Ya. Oh, tapi makanya pagi ya. Makanya pagi, pas pulang sore. Apa selama kuliah tidak pernah buang air? Karena persen tidak mungkin. Kenapa? Karena perempuan itu lebih sering buang air pada laki-laki. Ya, nah, ini persen tidak mungkin ya. Kalau dari pagi kemudian tidak sampai tidak lepas-lepas sampai sore, tidak mungkin ini. Ya, paling mungkin hanya apa? Hanya dari asar maghrib saja itu paling mungkin. Kecuali kalau ternyata apa perempuan jadi-jadian ya. Kalau perempuan itu tidak mungkin begini. Jadi ini sebuah pertanyaan yang saya anggap mustahil ini. Mustahil dari pagi sampai maghrib itu sama sekali tidak buang air. Mustahil. Antum bisa begitu? Dan laki-laki? Hah? Kecuali sakit ginjal ya? Mungkin, oh, mungkin masih merasa dalam interval yang biasa. Dibilangnya sini tidak sempat ngecek. Gak mungkin tidak sempat ngecek. Orang perempuan kalau buang air dia tercek dengan sendirinya. Antum bukan perempuan sih. Sok tahu. Punya istri aja belum. Ya. Saya suruh pembalut pun paling malu. Ya enggak? Saya suruh beli cam body fit yang maxi 35 cm pakai sayap. Mau. Kan paling malu ya. Pas maunya pun pakai masker. Jadi ini pertanyaan yang hampir mustahil. Ya, apalagi kuliah. Banyak minum pasti banyak bocornya. Dan ketika buang air kan tercek dengan sendirinya seperti itu. Nah, ketika sedang tercek kering dan sudah waktunya, cepatlah pulang. Ya. Pulang untuk mandi dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Foto? Baik. Alhamdulillah, kajian tentang haid dan nifas secara singkat ya, kalau secara fikih yang mendetailnya ini panjang, ini bisa sampai beberapa pertemuan ya. Tapi singkat seperti itu sudah kita lalui. Jika kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari dosa dan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat dan kita ajarkan kita amalkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.